إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالات والبدع ومن عذاب النار أيها الناس عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا قال الله عز وجل في كتابه الكريم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط الله سبحانه وتعالى bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang benar selain Dia. Para malaikat ikut bersaksi, para ulama ikut bersaksi. Qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa dirinya qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala bersih dari kedzaliman karena kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas dirinya kedzaliman lantaran kemahaadilannya. Pada hadis Al-Qudsi Allah taala mengatakan inni haramtu dzulma 'ala nafsi وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ فَلَا تَظَلَمُوا. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya karena Allah Maha Adil. Bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak mampu, tidak kuasa berbuat zalim. Allah Maha Kuasa melakukannya, tetapi Allah tidak mungkin melakukannya. Dikarenakan Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala pada hadis kursi tadi mengatakan waja'altuhu muharraman bainakum, dan aku jadikan kedzaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, oleh karena itu kalian jangan saling menzalimi. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil pada seluruh ketetapannya, pada seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk Allah tetapkan, Allah takdirkan dengan Maha Adil dan Maha Bijak. Pada seluruh syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan seluruh syariatnya dengan Maha Adil dan Maha Bijak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak dipertanyakan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, baik terkait dengan takdirnya, terkait dengan syariatnya. Semuanya Maha Adil dan Maha Bijak. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanyai mengenai apa yang dikerjakannya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang zalim, tidak ada sama sekali kesalahan, kezaliman. Semuanya mabniun alal adli wal hikmah. Seluruh yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada takdir-takdirnya, pada syariat-syariatnya, semuanya berdasarkan kemahaadilan dan kemahabijakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, hamba-hambalah yang ditanya, wahum yas'alun, mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ibadillahi ta'ala mas'uluna amama Allah. Seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mereka akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban pada pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengadili hamba-hambanya dengan Maha Adil. Wa nad'ul mawazinal qist li yaumil qiyamah. Kami akan meletakkan mizan, timbangan amal yang Maha Adil di hari kiamat nanti. Maka tidak ada yang dikhawatirkan. Masing-masing akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala haknya. Masing-masing akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalannya. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil lagi Maha Bijak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya agar berbuat adil dan mengharamkan kezaliman atas hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal itu. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, ittaqul zulm fa innal zulma zulumatu yaumil qiyamah. Waspadalah kalian, hati-hatilah kalian dari kedoliman. Janganlah kalian berbuat dolim, karena kedoliman itu akan menjadi kegelapan-kegelapan di hari kiamat nanti. Pada saat setiap hamba membutuhkan nur, membutuhkan cahaya di hari kiamat, yang melakukan kedoliman mutlak, melakukan kedoliman terbesar, mendolimi hak Allah Subhanahu wa taala, mengkufuri Allah, menyekutukan Allah dengan kesyirikan, maka tidak ada nur baginya, tidak ada cahaya baginya. Sedangkan yang menjaga diri dari zulmun azim, dari kezaliman terbesar terkait hak Allah Subhanahu wa taala untuk ditauhidkan, dia menjaga diri, dia mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, menauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik, namun memiliki kedoliman-kedoliman di antara sesama manusia, sesama hamba, sesama makhluk, memiliki kedoliman terkait pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala, maka cahayanya akan berkurang dan tidak akan sempurna di hari kiamat nanti. Oleh karena itu, hati-hatilah dari kedoliman. Adzulm maknah adamu ada'il hukuk ala wajhiha. Kedoliman artinya tidak memberikan, tidak menunaikan hak-hak para pemilik hak sebagaimana mestinya. Keadilan artinya wad'u syai' fi maudi'ihi. Keadilan artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Pada kehidupan ini kita terkait dengan hak-hak. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang merupakan hak yang terbesar di atas hak yang lainnya. Kemudian hak-hak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu wajib kita tunaikan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memberikan hak pada setiap pemilik hak sebagaimana mestinya, maka dia telah berbuat adil, karena dia telah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Barang siapa tidak memberikan hak pemilik hak yang semestinya, maka dia telah berbuat zalim, karena dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hak terbesar adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada hadis Mu'adz Ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan kepadanya melalui metode pertanyaan, "Ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'alallah?" Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya dan apa hak hamba-hamba Allah atas Allah Subhanahu wa taala? Kata Mu'adz, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, "Haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya yang wajib mereka kerjakan adalah mereka beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. "Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi." Hak hamba-hamba Allah atas Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab siapa saja dari hambanya yang tidak menyekutukannya, yang tidak berbuat syirik. Ya ibadallah. Ini yang pertama. Yang pertama kali diperhatikan sebelum yang lainnya, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala. Menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajib bagi kita berbuat adil selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, memberikan hak-hak kepada setiap pemilik hak selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan kewajiban seorang hamba untuk memperhatikan hak-hak, termasuk bahkan hak diri masing-masing. Hukuk kathirah, hak-hak itu banyak yang wajib kita tunaikan. Dan kita mas'ul, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan hak-hak tersebut. Hatta meskipun terhadap diri kita sendiri, diri kita memiliki hak yang wajib kita tunaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu berkunjung kepada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu di rumahnya, dan mendapati Abu Darda dalam keadaan begitu semangat berijtihad untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun didapati oleh Salman saudaranya Abu Darda yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Abu Darda dan Salman radhiyallahu anhuma, keduanya dipersaudarakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga dia memperhatikan saudaranya ketika berkunjung ke rumahnya, mendapatinya berlebihan dan melupakan sebagian hak. Dia mendapati Ummu Darda dalam keadaan pakaiannya lusuh, seakan-akan tidak punya suami, tidak berdandan, tidak memperhatikan dirinya, seakan tidak punya suami yang akan menuntut hak kepadanya. Kemudian ketika hendak memakan jamuan dan Abu Darda tidak mau memakannya karena dia berpuasa, maka Salman memberikan nasihatnya. Kata Salman radhiyallahu ta'ala anhu, "Inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li dhaifika li zairika 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqan." Sesungguhnya dirimu memiliki hak atas dirimu yang wajib kamu berikan. Rabbmu memiliki hak atas dirimu yang wajib engkau tunaikan. Tamumu, orang yang berkunjung ke rumahmu memiliki hak yang wajib engkau berikan haknya. Istrimu memiliki hak yang wajib engkau berikan haknya. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Hendaknya engkau memberikan setiap pemilik hak, haknya masing-masing. Jangan mendzalimi. Dinasihati oleh Salman. Dan ketika keduanya, radhiyallahu anhuma, mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW membenarkan Salman. Abu Darda sampai lupa dengan istrinya. Di siang hari, senantiasa berpuasa. Di malam hari, dia qiyamul lail dan tidak memperhatikan istrinya. Padahal, hal yang seperti itu, terus-menerus berpuasa, akan menyiksa diri dan melemahkan fisik. Pada hadis yang lain, Rasulullah SAW telah mengingkari tiga orang yang datang berkunjung ke rumahnya dan menanyakan ibadahnya ketika Nabi SAW sedang tidak ada dan hanya bertemu dengan sebagian istri Nabi SAW. Dan mereka berijtihad. Dan Nabi SAW meluruskan bahwa dirinya yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama dengan itu, Nabi SAW, kata beliau, wa ana asum wa uftir, saya berpuasa dan saya juga berbuka. Wa aqumul lail wa anam, saya juga mengerjakan qiyamul lail dan saya juga tidur istirahat. Wa tazawwajun nisa, dan saya juga menikahi wanita. Istri memiliki hak. Jasad memiliki hak. Oleh karena itu, hendaknya masing-masing hak tersebut diperhatikan. Begitu pula nasihat Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abdullah bin Amr bin As yang juga berlebihan dalam hal beristihad, dalam beribadah, dalam hal puasa, dinasihati oleh Nabi alaihi salatu wassalam sampai terakhir yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, membimbingkan kepadanya, mengarahkannya untuk berpuasa dengan puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Sehingga dalam setahun, setengah tahun totalnya. Adapun siyamud dahr, berpuasa sepanjang masa, sepanjang tahun tanpa berbuka, maka itu terlarang. Jika ditanyakan kenapa Nabi SAW tidak berpuasa Daud, sementara Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, huwa afdalus siyam, siyamu Daud, itu adalah puasa yang paling utama. Di sinilah letaknya, terkait dengan hukuk. Rasulullah SAW lahu mas'uliyatun azimah kabirah, fahuwa nabiyullah wa imamul muslimin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala, mengemban amanah untuk berdakwah, untuk mengajari umat. Beliau adalah imam pemimpin kaum muslimin. Fahuwa sayyidul mursalin wal anbiya. Rasulullah alaihi salatu wasalam mas'uliyahnya sangat besar, berdakwah, berjihad fi sabilillah dan mengajari umat. Dan beliau juga, Rasulullah SAW, memiliki mas'uliyah di tengah-tengah rumah tangganya. Beliau memiliki 9 istri yang merupakan khususiyah. Semuanya diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Rasulullah SAW, hadyuhu, ajarannya, beliau tidak berpuasa. Amalannya tidak berpuasa dengan puasa Daud. Namun total puasa Rasulullah SAW, kata ulama, jika ditotal maka melebihi setengah tahun. Jika datang waktu-waktu yang utama, waktu-waktu yang memiliki keutamaan untuk berpuasa, maka Nabi SAW berpuasa. Di bulan Sya'ban hampir berpuasa sebulan penuh. Di bulan Ramadan berpuasa penuh. Di waktu-waktu yang lainnya, di waktu-waktu yang memiliki keutamaan, Nabi SAW berpuasa. Setiap bulan berpuasa 3 hari, tidak pernah dilalaikan. 3 hari dalam sebulan, Senin Kamisnya, dan waktu-waktu yang memiliki keutamaan. Rasulullah SAW memperhatikan hal itu. Sehingga seluruh mas'uliyat, seluruh tanggung jawab beliau yang wajib beliau tunaikan, semuanya terjaga. Beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lailnya jangan ditanyakan. Namun juga beliau istirahat. Istri-istrinya diperhatikan haknya. Di siang harinya beliau berpuasa, selain puasa wajib bulan Ramadan, banyak puasa di luar Ramadan di waktu-waktu yang memiliki keutamaan. Sampai dikatakan bahwa Rasulullah SAW idza shoma, jika beliau berpuasa, lam yakun yuftir, seakan-akan tidak berbuka. Jika dia berpuasa, seakan berpuasa terus di waktu-waktu yang memiliki keutamaan. Wa idza aftara, lam yakun yasum, ketika beliau berbuka, orang yang melihatnya seakan-akan beliau tidak berpuasa, berbuka terus. Demikianlah Nabi alaihi salatu wassalam mencontohkan bagaimana seseorang berbuat adil. Bagaimana seseorang berbuat adil sehingga hak-hak yang wajib diperhatikan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, hak-hak itu tidak ada yang terlantar, semuanya terlaksana, dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan al-ayah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, berbuat adillah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala membenci, Allah Subhanahu wa taala membenci kedzaliman. Dan kama qulna, sebagaimana telah kami tegaskan, kedzaliman yang paling Allah Subhanahu wa taala benci dan paling Allah Subhanahu wa taala murkai, dan Allah tidak akan memaafkannya, Allah tidak akan mengampuninya. Man mata ala dzalik, barang siapa mati di atas perkara itu, yaitu mati dengan membawa kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirkun akbar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid, tauhid yang lainnya yang wajib Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan dalam perkara-perkara itu, karena itulah zulmun azim. Sebagaimana kata Luqman Al-Hakim, Abdullah Saleh, hamba Allah yang saleh Luqman mewasiatkan kepada anak-anaknya, ya bunai la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, wahai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman terbesar. Barang siapa menginginkan jaminan keamanan di akhirat, jaminan keamanan untuk tidak akan kekal dalam neraka, maka hendaknya memperhatikan hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi dengan ikhlas. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, orang-orang yang beriman lantas mereka tidak mengotori keimanan mereka dengan zulm, dengan kedzaliman terbesar yaitu syirik, merekalah orang-orang yang mendapat jaminan keamanan di akhirat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa menginginkan mendapat jaminan keamanan secara utuh, aman untuk tidak tersentuh api neraka, maka hendaknya menjaga diri dan menghindarkan diri dari kezaliman apapun terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hak-hak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan. Perhatikan hak pemerintah, perhatikan hak orang tua selaku anak, perhatikan hak anak selaku orang tua, perhatikan hak istri selaku suami, perhatikan hak suami selaku istri, perhatikan hak tetangga dalam satu komunitas, selaku komunitas yang berkomunitas bertetangga, perhatikan hak tetangga, bahkan perhatikan hak hewan ternak yang kita pelihara, memiliki hak, bahkan hak diri kita masing-masing. Hak diri kita masing-masing pun akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana telah kita dengar, mendzalimi diri sendiri tidak boleh, apalagi mendzalimi orang lain. Nas'alullah at-taufiq wal hidayah. Aqulu ma sami'tum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا عباد الله رحمني ورحمكم الله رسول الله عليه الصلاة والسلام pernah bersabda tentang mas'uliyah. Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Di khutbah yang pertama telah kita dengar bahwa hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala mas'ulun amam Allah subhanahu wa ta'ala an ada'il hukuk, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nanti hari kiamat terkait kewajiban menunaikan hak-hak setiap pemilik hak, mulai hak Allah subhanahu wa ta'ala merupakan hak yang terbesar, dan hak makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh tingkatannya. Dengan seluruh tingkatannya, hak para nabi dan rasul untuk kita imani dan kita muliakan, begitu pula haknya para malaikat untuk kita imani dan kita muliakan. Turun ke bawah, hak sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala, haknya para sahabat radhiyallahu anhum untuk kita cintai dan kita muliakan, dan tidaklah kita menyinggung mereka kecuali dengan kebaikan, dan haknya kaum mukminin secara umum tidak boleh saling mendzalimi. Hak penguasa kita selaku rakyat yang wajib kita tunaikan menaatinya selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak anak kepada orang tua yang wajib birrul walidain, wajib menaati orang tua selama tidak mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang tua memperhatikan hak anak-anaknya yang wajib ditunaikan. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Hak suami istri satu sama lainnya dan seterusnya. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada mas'uliyah yang sifatnya khassah, mas'uliyah ammah, mas'uliyah khassah dan mas'uliyah ammah, mas'uliyah yang sifatnya khusus dan yang umum. Yang sifatnya umum sebagaimana telah disinggung, seorang pemimpin yang memimpin secara umum rakyat, yakni penguasa, pemerintah, al-imam, al-amir, dengan seluruh tingkatan-tingkatannya, mulai dari pusat dan jajarannya ke bawah, akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ini tentunya pertanggungjawabannya besar. Mas'uliyatuhum kabirah. Kenapa? Karena mereka memimpin orang banyak. Mereka memimpin orang yang sangat banyak. Dan dia berkewajiban, pemimpin-pemimpin itu, penguasa-penguasa itu, pejabat-pejabat pemerintah itu yang memiliki kekuasaan, berkewajiban berbuat adil dan memperhatikan dengan baik hak-hak rakyat yang dipimpinnya. Oleh karena itu ini berat. Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian adalah akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Al-amiru alannas mas'ul ra'in wa mas'ulun ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Riwayat yang lain, al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Amir, imam, pemimpin, penguasa, negara, pemerintah adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berbuat adil dalam hukum-hukum mereka terhadap rakyatnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Dan jika kalian menetapkan hukum terhadap manusia, berhukumlah dengan adil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi nasihat. La ilaha illallah. Oleh karena itu, al-imamul adil pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lakin man hadza? Man hadza alladhi naja? Siapa yang berhasil lolos untuk meraih predikat al-imamul adil, ataukah justru sebaliknya meraih predikat al-imamul jair al-zalim, imam yang zalim? Al-imamul adil di antara keutamaannya pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih, sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya di hari kiamat, pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, ternaungi dari teriknya panas matahari yang didekatkan di atas kepala sejarak 1 mil, yaitu salah satunya adalah al-imamul adil, seorang imam yang adil. Dan dalam hadis yang lain, pada hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muqsituna 'inda Allahi yawmal qiyamah 'ala manabir min nur an yaminir rahman wa kilta yadayir rahman yamin. Al-muqsitun, orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, ala manabir min nur, akan didudukkan di atas mimbar-mimbar dari cahaya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas mimbar-mimbar dari cahaya, an yaminir rahman, di sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berada di atas makhluknya, namun didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala posisinya di kanan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala di atas mereka. Wa kilta yadayhi yamin, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala keduanya kanan. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala keduanya kanan, yakni keduanya maha sempurna dan tidak ada bedanya antara yang kanan dan yang satunya, tidak seperti tangannya makhluk. Dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala hakikatnya berbeda dengan tangan makhluk, namun kita menetapkan tangan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada hadis tadi merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani, dan hakikatnya berbeda dengan tangan makhluk, dengan sifat makhluk. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, hakikatnya hanya Allah yang maha tahu. Ini kemuliaan yang besar bagi orang-orang yang berbuat adil. Pada kelanjutan hadis, siapa mereka itu? Ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau. Orang-orang yang berbuat adil, mereka itu tadi yang akan didudukkan di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka adalah orang-orang yang berbuat adil pada hukum-hukum mereka. Orang-orang yang berbuat adil pada hukum-hukum mereka. terkait dengan mas'uliyah amma tadi, sebagai imam yang adil, amir, penguasa, pemerintah, penguasa, dan orang-orang yang berbuat adil pada keluarga mereka dan siapa saja yang mereka pimpin. Dan ini terkait dengan mas'uliyah khassah. Pada hadis yang telah dibacakan sebelumnya, hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih, Nabi SAW melanjutkan, warrajulu mas'ulun fi ahli baitih, warrajul ra'in fi ahli baitih wa huwa mas'ulun anhum. Seseorang adalah penanggung jawab, pemimpin di tengah-tengah keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka, bagaimana memimpinnya, bagaimana memimpin, adil kah atau zalim. Seorang lelaki pemimpin di rumah tangganya, dia yang memimpin istrinya, dia memimpin anak-anaknya, istrinya memiliki hak, anaknya memiliki hak yang wajib dia berikan, apakah dia adil atau dia zalim. Dan mas'uliyah itu semakin bertambah ketika seseorang memiliki lebih dari satu istri. Tentunya mas'uliyahnya lebih besar ketika istrinya dua atau tiga atau bahkan empat. Mampukah dia berbuat adil di tengah-tengah mereka? Ataukah dia menzalimi salah satu dari mereka? Ini lebih berat. Begitu pula mas'uliyah jika anak hanya satu, tentunya lebih ringan dibandingkan anak dua, tiga. Semakin banyak anak, mas'uliyah semakin berat. Mampukah seseorang menunaikan hak anak-anaknya dengan adil? Sehingga masuk dalam hadis tadi, yang dia akan didudukkan di hari kiamat nanti di atas mimbar dari cahaya. Terhadap anak-anak, Rasulullah alaihissalam mengingatkan dalam sebuah hadis, mengatakan, wattaqullaha wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kalian dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Berbuat adillah ketika memberikan nafkah, memberikan nafkah kepada istri atau kepada istri-istri jika lebih dari satu. Adil, jangan sampai zalim. Memberi jatah gilir, pembagian jatah gilir untuk bermalam di rumahnya, adil. Dan yang lainnya begitu pula terhadap anak, berbuat adil terhadap anak, nafkahnya, bahkan dalam hal atiyah, pemberian, hadiah, berbuat adil, tidak boleh menzalimi. Dan yang masyhur dalam berbuat adil terhadap anak-anak adalah memberikan mereka, ketika memberikan yang sifatnya atiyah, hadiah, memberikan sama, yang sifatnya hibah, bukan nafkah. Adapun nafkah, maka pemberian itu tergantung kebutuhan. Akan tetapi yang sifatnya pemberian, maka harus sama antara laki-laki dan wanita. Ini yang masyhur. Dan sebagian ulama mengatakan cara adilnya adalah yang laki-laki diberi dua dan yang wanita diberi satu. Tetapi yang masyhur, yang paling masyhur di kalangan ulama, yang pertama, disamaratakan. Barang siapa ingin masuk dalam hadis al-muqsitun 'inda Allah yawm al-qiyamah 'ala manabir min nurin 'an yaminir rahman, orang-orang yang berbuat adil di hari kiamat di sisi Allah akan didudukkan di atas mimbar dari cahaya, yaitu orang-orang yang berbuat adil pada hukum mereka, wa fi ahlihim, kata Nabi SAW, dan orang yang berbuat adil pada keluarganya, wa ma walau, dan seterusnya. Yang ini semua mas'uliyah khassah, mas'uliyah sifatnya khusus di tengah-tengah keluarga, atau mas'uliyah khusus apa saja yang seseorang diberi tanggung jawab sebagai nadhir, sebagai penanggung jawab terhadap wakaf, hendaknya dia berbuat adil, tidak berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bagaimana seseorang melakukan tasarruf, berbuat tindakan terkait dengan wakaf. Seseorang yang diberi tanggung jawab sebagai nadhir untuk bertanggung jawab terhadap anak-anak yatim, apakah dia telah berbuat adil atau dia menzalimi? Wa hakadha mas'uliyat khassah kathirah, mas'uliyah-mas'uliyah sifatnya khusus, yakni selain mas'uliyah umum sebagai penguasa, sebagai pemerintah, setiap orang memiliki mas'uliyah khassah, mas'uliyah khusus yang wajib dia perhatikan, berbuat adillah, sehingga masuk dalam hadis yang telah kita dengar نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وقيم الصلاة.